I know just how to whisper, and I know just how to cry. I know just where to find the answers, and I know just how to lie. I know just how to fake it, and I know just how to scheme. I know just when to face the truth, and then I know just when to dream. And I know just where to touch you, and I know just what to prove. I know when to pull you closer, and I know when to let you loose. Ending tropik, wah kacau ini. Ini aku bilang perfect banget ya, sangat perfect. Karena apa? Si Regina bisa mengimbangin suaranya Judika. Dia ngambil suara itu gila itu. Itu tadi tinggi sekali kamu ngambil, dan itu aku nggak mendengar meleset satupun Regina. Kayak tontonan lebih mahal lagi ya. Ini kalau yang nyiptain lagunya dengar, mungkin akan bisa suruh rekaman lagi lagu ini, diproduserin dia bisa-bisa. Benar, luar biasa dia menyanyikan lagu ini. Yap. Oke, Agnes. Saya udah gak tau lagi masih ngomong apa, Neil. Tapi memang dari dulu saya selalu ngomong kalau kelebihannya Regina itu adalah dia sangat bisa kontrol gitu emosinya dia, tapi tetap kelihatan klimaks gitu ya. Artinya enggak gara-gara dia tidak emosi terus udah gitu jadi enggak naik lagunya gitu. Dan ini sebenarnya Judika kan memang bukan kontestan lagi ya, tapi kok kayaknya saya pengen ngomentarin dia mulu ya. dan memang nggak tahu kenapa, karena istilahnya sama kayak kalau dalam kita berakting ya, dalam berakting itu kayak kita bisa jadi bagus juga kalau kita dapat pasangan yang bagus gitu pada saat lagi kita berakting. Sama juga seperti lagi di atas panggung, karena ini semua kan sebenarnya bukan hanya bernyanyi tapi juga berakting di atas panggung. Dan Judika, auranya Judika dan energinya Judika itu nyampe kedua-duanya, baik itu Sean maupun Regina. Jadi sebenarnya mereka harus sangat berterima kasih sama Judika, karena jujur malam ini yang buat mereka punya penampilan juga sangat bagus itu memang besar karena andilnya Judika. Besar andil kamu Judika. Thank you Judika. Amadani. Kalau saya ngelihat mereka berdua nyanyinya tuh so emotional sehingga jiwanya tuh dapat banget, sehingga setiap mereka nyanyi saya selalu berteriak make you laugh, make you laugh, make you laugh. Saya jadi ikut bergelora gitu. Yeah, make you laugh. Yeah. Aku sedang ingin make you laugh. Yeah. Lumayan juga selera humormu, bisa menandingi saya gitu kamu. Okay. Ini sampai di BB-nya Asanti barusan Regina juara. Dia bilang luar biasa kamu. Dia titip pesan salam dari aku. Luar biasa. Memang luar biasa sekali. Oke, Judika, terima kasih banyak. Seperti kata Agnes tadi, emang kamu mempunyai andil yang sangat besar sekali malam hari ini. Thank you banget. It's thank you, an honor. Thank you very much. Ya, Judika, terima kasih banyak. Terima kasih, Regina. Tepuk tangan sekali lagi Indonesia untuk Judika.